Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adani Allah wa iyyakum minan nar. Khanafadina 'azakumullah. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah Ad-Durusul Aulawiyah fil akhlaqil mardiyah, pelajaran dasar seputar akhlak yang terpuji, atau dikenal dengan risalah wasayal aba lil abna, wasiat seorang ayah untuk putra-putranya, karya Syekh Muhammad Syakir rahimahullahu taala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyelesaikan Ad-Darsur Rabi', pelajaran yang keempat, menjelaskan tentang fi huquqil walidain, hak kedua orang tua kita. Nah, dimaksud dengan kedua orang tua di sini yakni kedua orang tua kandung kita, ibu yang melahirkan kita, ayah yang menjadi ayah kandung kita. Telah kita baca keterangan dari penulis rahimahullah tentang kewajiban masing-masing anak, dan itu merupakan kewajiban yang bersifat fardhu ain, kewajiban bagi masing-masing anak berapapun banyaknya jumlah anak yang dimiliki oleh orang tua itu, semuanya wajib untuk menunaikan hak kedua orang tuanya, baik hak ketika keduanya masih hidup atau hak ketika keduanya sudah meninggal. Ketika keduanya masih hidup, maka sang anak berusaha, berupaya sekuat tenaga untuk bisa mengkhidmat ibu dan bapaknya. Untuk bisa mengerahkan semua kemampuan dia membantu dan meringankan beban kedua orang tuanya semampu dia. Berusaha bagaimana caranya untuk bisa menyenangkan kedua orang tua dengan cara-cara yang baik, yang halal, yang mubah. Bukan dengan cara yang diharamkan dalam syariat. Berusaha untuk mentaati keduanya dalam perkara-perkara kebaikan. Dan selalu mendoakan kedua orang tua dengan doa-doa kebaikan. Meskipun seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menguji anak tersebut. Berbeda keyakinan, berbeda agama antara dia dengan orang tuanya. Mungkin kedua orang tuanya atau salah satunya mengikuti agama selain Islam. Adapun dirinya, walhamdulillah diberi taufik oleh Allah untuk bisa menerima dan masuk Islam. maka kewajiban untuk taat kepada orang tua tidaklah kukur dengan perbedaan agama. Kewajiban untuk senantiasa taat kepada kedua orang tua tidaklah kukur dengan perbedaan pemahaman yang ada. Tetap wajib bagi seorang anak untuk menunaikan hak orang tuanya. Bahkan kalau seandainya orang tuanya mungkin egois, tidak mengurus dia, bahkan mungkin sejak dia kecil sampai dia dewasa tidak pernah merasakan bagaimanakah hangatnya kasih sayang kedua orang tua, karena mungkin dipisah dengan jarak, karena mungkin orang tua lebih sibuk mengurus pekerjaan daripada mengurus anak-anaknya. Kondisi seperti itu tetap tidak menggugurkan kewajiban untuk berbakti kepada keduanya. Hak keduanya sangat besar. Kewajiban sang anak wajib untuk berbakti kepada keduanya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, semampu dia selama dalam perkara yang ma'ruf, selama dalam perkara kebaikan secara syariat. Namun apabila orang tua itu memaksa sang anak untuk melakukan perkara yang mungkar, maka dilarang bagi sang anak untuk mentaati keduanya. Dilarang bagi sang anak untuk menuruti kemauan orang tua dalam perkara yang haram. Namun tetap tidak melepas rasa hormat dia terhadap kedua orang tua. Tetap tidak melepas rasa baktinya kepada keduanya. Kalaupun keduanya memerintahkan pada perkara yang haram, kita tidak mentaati keharaman tersebut. Namun kita tetap waqullahuma qawlan karima. Tetap kita berusaha dan berupaya untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada kedua orang tua dengan cara yang baik dan bijaksana. Sekarang kita masuk pada pelajaran yang kelima. Ad-darsul khamis fi huquqil ikhwan. Pelajaran yang kelima berkaitan dengan hak-hak teman-teman kita. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya bunai, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi asy-syarif. Wahai putraku, sesungguhnya engkau sekarang telah tumbuh dewasa dan engkau sekarang menjadi penuntut ilmu yang mulia ini. Walaka rufaqa fi darsik. Tentunya engkau memiliki teman-teman dekat ketika engkau belajar. Ketika engkau duduk di bangku pendidikan, engkau memiliki rufaqa, memiliki ashab dan asdiqa, memiliki teman-teman. Hum ikhwanuk wa huwa ashiratuk. Satu sisi mereka adalah teman-temanmu, dan dari sisi yang lain mereka seperti keluargamu sendiri. Fa iyyaka an tu'dhiya ahadan minhum aw tusi'a mu'amalatah. Maka jangan sampai engkau mengganggu salah satu dari mereka atau engkau berbuat jelek kepada mereka. Ini nasihat seorang anak kepada putranya. Nasihat seorang guru terhadap anak-anak didiknya. Ketika kita berada di sebuah majelis ilmu, tentunya kita sedang berada di kumpulan beberapa orang. Kita berada bersama dengan orang-orang yang lain dalam menuntut ilmu tersebut. Orang-orang yang bersama dengan kita pada majelis itu, mereka adalah teman-teman kita. Dan di sisi lain kita anggap mereka sebagai saudara kita. Kalau kita tidak mau mengganggu saudara kita dan kita tidak rela saudara kita diganggu, demikian pula jangan engkau mengganggu teman-temanmu. Janganlah engkau rela ketika teman-temanmu diganggu. Dan jangan sampai engkau mengganggu teman-temanmu dengan bentuk apapun. Dengan bentuk ucapan, dengan bentuk sikap, dengan bentuk tindakan atau yang semisal itu. Perkara yang diharamkan termasuk bentuk kezaliman. Ya bunai, idza jalasta lid-darsi fala tudayik ahadan min ikhwanik. Wahai putraku, apabila engkau duduk di sebuah majelis, maka janganlah engkau mempersempit teman-temanmu. Wafsah lahu fil makan hatta yatamakkana minal julus. Longgarkan tempatmu hingga teman-temanmu itu bisa duduk dengan nyaman. Fa inna mudayaqatal ikhwan fi majalisihim tuwaghir as-sudur wa tuwallid al-ahqad wa tuthiru as-surur. Dikarenakan mempersempit tempat duduk teman-teman kita ketika dalam majelis, itu bisa membuat sempit dada, bisa membuat kedengkian, dan bisa melahirkan kejelekan-kejelekan yang lain. Yakni ketika kita duduk dalam sebuah majelis, otomatis masing-masing pengen duduk yang nyaman, pengen duduk yang enak, nyaman untuk bisa mendengarkan penjelasan, nyaman untuk bisa mendengarkan faedah yang sedang dibacakan. Maka termasuk adab dalam majelis, termasuk adab ketika kita dalam halaqah ilmu, hendaknya kita memberikan kelonggaran untuk teman-teman kita pada tempat duduk mereka. Jangan kita mempersempitnya. Apalagi kalau lokasinya memang luas, lokasinya menampung banyak, maka kita memberikan kelonggaran kepada saudara-saudara kita untuk duduk dengan nyaman, duduk dengan tenang. Sebagaimana kita suka duduk dengan tenang, duduk dengan nyaman, demikian pula kita berusaha untuk memberikan kenyamanan tersebut untuk teman-teman kita. Kita tidak mempersempitnya. Ketika kita melihat ada teman kita yang datang, tidak kemudian kita tutup celah. Jangan sampai teman tadi lewat, jangan sampai teman tadi masuk ke majelis. Tidak. Kita berikan tempat untuk dia. Kita longgarkan untuknya tempat untuk duduk. Itu termasuk adab dalam bermajelis, adab dalam berhalaqah. Dan tindakan seperti ini tidak meniadakan adab yang lain, yaitu al-mubadarah, bersegera dan menuju sumber ilmu, merapatkan shaf ketika belajar. Juga termasuk adab sebagaimana yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang masyhur, hadis yang mutawatir, ketika itu beliau datang ke majelis dengan wujud manusia, mengajarkan kepada para sahabat bagaimanakah ilmu itu dan bagaimanakah adab dalam menghadiri majelis ilmu. Beliau datang langsung duduk di hadapan Rasul, menempelkan lutut dengan lutut beliau, kemudian meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendekat. Termasuk dalam adab kita mendekat, kita merapat dalam majelis. Namun tidak kemudian saking rapatnya sampai tidak memberikan kesempatan kepada teman-teman kita. Tidak. Kita merapat dalam majelis. Yakni kita merapat, kita mendekat dengan sumber ilmu. Dan kita memberikan keluasan dan kelonggaran untuk teman-teman kita. Agar mereka juga merasakan tempat yang nyaman untuk bisa mendengarkan ilmu. Disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau membawakan ayat dari surat Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan adab ini. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila kalian diperintahkan untuk melonggarkan majelis, maka longgarkanlah. Yafsahillahu lakum. Semoga Allah melonggarkan semua urusan kalian. Wa idza qilan shuzu fanshuzu. Kalau dikatakan kepada kalian mendekat, maka mendekatlah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Dalam ayat ini khairuddin a'zakumullah, sangat jelas Allah Subhanahu wa taala mengajarkan semua hamba-hambanya bagaimanakah adab ketika bermajelis. Dan khitab yang disebutkan dalam ayat ini, perintah yang disebutkan dalam ayat ini pertama kali ditujukan kepada para sahabat ketika itu. Ketika para sahabat hadir ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika diminta untuk melonggarkan majelis, maka longgarkanlah. apalagi dulu di zaman salaf, di zaman para sahabat, mereka betul-betul bersegera dan mereka betul-betul semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Ketika Rasul sudah bersiap untuk memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan faedah ilmu, para sahabat langsung mengerumuni beliau. Dan mereka duduk dengan tenang, tidak goyang, tidak gerak sama sekali, seakan-akan di atas kepala mereka itu adalah seekor burung yang sedang membuat sangkar. Mereka tidak berani bergerak, khawatir burung itu terbang. Sebagaimana ketika dalam majelis, mereka tidak berani bergerak banyak, khawatir konsentrasinya pecah, faedah terluput dari mereka. Benar-benar mereka berusaha dan mereka berupaya untuk bisa memenuhi majelisnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka sebuah pelajaran penting dalam adat dalam bermajelis, yaitu ketika ada teman yang lain yang datang kemudian ingin duduk bersama mendengarkan ilmu, maka longgarkanlah. Idza qila lakum ifsahu fafsahu. Maka apabila dikatakan kepada kalian untuk melonggarkan majelis, maka longgarkanlah tempat duduk kalian. Balasannya yafsahillahu lakum. Allah Subhanahu wa taala akan melonggarkan semua urusan kalian. Jadi dalam ayat ini terdapat sebuah pelajaran yang sangat penting. Ketika kita mau memberikan kelonggaran, mau membantu teman kita, mau kerjasama dengan teman kita dalam kebaikan, maka Allah akan membantu kita. Sekecil apapun bentuk bantuan kita terhadap saudara-saudara kita. Meskipun dalam urusan bermajelis, urusan tempat duduk, ya, ya mungkin kalau kita lihat remeh, ya, sekedar duduk, ya, naruh badan selesai. Tapi bukan sekedar itu. Ketika kita duduk, merasa nyaman. Ada teman kita yang ingin duduk, bingung mau duduk di mana. Kemudian kita melonggarkan tempat, mempersilakan dia untuk duduk juga. Agar merasa nyaman untuk mendengarkan ilmu yang seperti ini itu dianggap kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan balasan yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelonggaran bagi kalian, memudahkan segala urusan kalian. Perkara mungkin remeh di mata kita, namun ternyata memiliki fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya bunai, idza ashkalat mas'alatun ala ahadi ikhwanika fi darsih. Wahai putraku, apabila engkau melihat ada salah satu dari hadirin majelis yang kurang paham terhadap pelajaran, watlub minal ustad idhahaha lahu. Maka hendaknya engkau meminta sang guru agar guru tadi mau menjelaskan ulang tentang pelajaran tersebut. Fastami' lima yaquluhu ustaduk fil jawab. Dan hendaknya engkau juga ikut konsentrasi, fokus mendengarkan bagaimanakah jawaban ustad ketika mengulangi pelajaran tersebut. Dan juga termasuk adab. Ketika kita melihat ada teman-teman kita mungkin yang kurang paham terhadap faedah yang disampaikan, kurang jelas baginya pelajaran yang disampaikan, maka tidak mengapa bagi kita untuk meminta sang guru mengulangi pelajaran tersebut. Dan diharapkan bagi sang guru untuk bersabar ketika melihat salah satu dari anak didiknya tidak paham terhadap apa yang dia sampaikan, hendaknya dia bersabar untuk mengulangi kembali. Mungkin dia ketika itu kurang fokus atau memang betul-betul pemahamannya kurang sehingga dia tidak begitu bisa menangkap dengan jelas faedah yang disampaikan. Kemudian dia pengin untuk minta diulangi tapi dia malu. Mungkin dia segan dengan sang guru. Kemudian dia ngomong sama temannya. Maka sang temannya yang tahu, kemudian dia memiliki kedudukan di sisi gurunya, atau dia berani untuk menyampaikan kepada sang guru, hendaknya dia bertawud dengan saudaranya. Sampaikan kepada sang guru, mungkin dengan kertas yang dilayangkan ke meja gurunya, ya, dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk isyarat, ya. Mungkin dia menanyakan tolong dijelaskan lagi faedah ini, ya. Seakan-akan dia yang butuh, padahal dia bertanya seperti itu tujuannya untuk memahamkan temannya. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Dalam riwayat-riwayat yang sahih itu diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan dalam riwayat Muslim dan selain beliau, ketika itu Rasulullah SAW dengan para sahabat sedang melakukan perjalanan safar. Tiba-tiba ada seorang Arab Badui, ya, yang langsung mencegat jalannya Rasul. Namanya Arab Badui, agak keras dan agak kaku. Kurang begitu paham tentang etika dan sopan santun. Ya, langsung ya menghadang ontanya Rasul. Kemudian langsung memegang ya tali ontanya beliau. Tanpa basa-basi, langsung nahan, sebentar berhenti, pegang talinya onta Rasul, kemudian tanya dia. Ya, bertanya kepada Rasul tentang Islam dan sebagian perkara-perkara agama. Disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya, kalau memang seperti itu saya akan berusaha untuk melakukannya. Saya tidak akan menambahi, tidak akan mengurangi. Saya akan melaksanakan sebagaimana perintah." Maka Rasul memberikan pujian kepada orang ini. Dia kurang paham dengan ucapan Rasul. Dia minta diulangi. "Kaifa qulta?" Engkau tadi mengucapkan apa? Diulangi lagi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan meskipun orang ini kurang ajar, secara adabnya mungkin kurang sopan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut kita. Karena langsung dihadang sama dia, dipegang talinya sama dia, langsung tanya, to the point di hadapan Rasul SAW. Rasul menjawab dengan bijak, dengan hikmah di hadapan orang ini. Ketika orang ini enggak jelas, Rasul enggak kemudian marah, enggak mau ngulangi. Kamu itu sudah datang menghalangi jalan saya, sekarang enggak paham minta diulangi. Lah, tidak seperti itu. Diulangi lagi oleh Rasul SAW. Menunjukkan bagaimanakah beliau dan bagaimanakah para sahabat semangat untuk mengetahui yang namanya ilmu. Tidak malu mereka untuk minta diulangi kalau seandainya mereka tidak paham. Barakallahu fikum. La'allaka tastafidu minal i'adah fa'idatan lam takun ta'rifuha. Kalau kita bisa membantu teman kita tidak paham. Kemudian kita membantu teman kita tadi. Kita meminta sang guru untuk mengulanginya. Kita yang meminta sang guru tadi. Mungkin kita sudah paham. Jangan kemudian kita gengsi untuk mendengarkan juga. Bagaimana jawaban sang guru. Siapa tahu ada faedah tambahan. Yang disebutkan oleh sang guru. Yang kita tidak mengetahuinya sebelumnya. Ya. Jangan mentang-mentang yang butuhkan teman saya. Saya kan sekedar ngasih syafaat saja untuk dia. Biar guru tadi mau menjelaskan ulang. Begitu dijelaskan, ditinggal sama dia. Lah, hadalah istimewa adab. Bukan termasuk adab. Ya, ketika dia meminta sang guru untuk mengulangi. Ketika diulangi oleh sang guru, duduklah. Dengarkan juga. Siapa tahu ketika sang guru tadi mengulangi penjelasannya. Ada faedah tambahan. Ada faedah tambahan. Wa iyyaka thumma iyyak. Antatakallama bikalimatin tadullu ala ihtiqarihi. Dan hati-hati. Jangan sekali-kali engkau mengucapkan sebuah kalimat yang seakan-akan kamu merendahkan saudaramu. Jangan. Ketika kita melihat teman kita tidak paham. Ketika pelajaran, ketika taklim, dia tidak paham. Kemudian dia minta bantuan kita. Tolong akhi, sampaikan ke ustaz. Ya, tolong tanyakan. Saya kemarin kurang paham. Jangan kemudian kita meremehkan dia atau kita mengucapkan sebuah ucapan yang seakan-akan meremehkan dia. Loh, kamu itu loh. Ya, ustaz itu capek-capek ngasih tahu loh kamu. Kemana kamu itu kemarin? Yo saya hadir. Lah terus kok enggak paham kenapa? Jangan malah kamu menginterogasi temanmu ini. Ini temanmu sedang butuh, ya. Dia sedang enggak tahu. Obatnya orang yang tidak tahu. Ya dikasih tahu. Jangan dimarahi. Jangan diomeli. Itu bukan obat. Itu mematahkan semangat dia. Mengedonkan dia. Khawatir nanti malah dia down. Waduh, temanku tidak mau bantu nanti. Khawatir nanti ustadznya tambah galak lagi. Saya minta penjelasan. Bukannya malah dikasih tahu. Malah dimarahi juga. Wah, tidak jadilah. Akhirnya dia tidak dapat ilmu. Ilmu yang sebelumnya samar bagi dia. Tambah samar. Akhirnya ditinggal sama dia. Faedahnya hilang. Jangan sampai kemudian kita mengucapkan ucapan yang seakan-akan merendahkan dia. Jangan. Au ayyadhhira ala wajhika ma yufidul istighfaf bi afkarihi. Atau jangan sampai engkau memunculkan sikap-sikap yang seakan-akan kamu meremehkan ucapan temanmu. Mungkin lagi murojaah bareng atau lagi ngobrol kemudian bahas tentang isi kajian yang sudah didengarkan tadi, tiba-tiba teman kita satu ini dia memiliki apa namanya sebuah iskal atau memiliki sebuah cara pandang yang beda sama gurunya, yang mungkin saja bisa dibenarkan, mungkin dia memiliki pandangan yang lebih jauh. Jangan kemudian kita yang mendengarkannya nastakhif biwajhina. Jangan sampai kemudian kita memasang wajah meremehkan, ya. Kamu itu sopo? Nah. Jangan berani-berani ngeritik guru kita lah. Kamu itu belajarnya berapa tahun kamu itu? Ikut majelis saja baru-barusan saja, ya, baru kemarin kamu ikut majelis kok sudah beraninya mencak-mencak kayak gini kamu, ya? Kamu enggak usah gitulah, ya. Kamu punya pikiran apa harus pendam aja dulu. Apa kata guru sajalah, apa kata ustaz? Jangan. Ini bukan perkara yang bagus. Bukan perkara yang bagus. Kalau dia memiliki sebuah sisi pandang, memiliki sebuah pemikiran, bukan pemikiran yang jelas sesatnya lo ya, bukan pemikiran yang jelas-jelas menentang, yang tidak yang menyelisihi syariat, bukan. Tetapi dia mungkin memiliki sisi pandang yang lain, ya. Mungkin dalam masalah fikih, masalah-masalah yang mungkin di situ banyak perselisihan dan boleh untuk berselisih karena memang dalilnya demikian. Maka jangan kemudian kita meremehkan dia. Jangan kemudian kita meremehkan dia. Ya bunai, qila lil Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, wahai putraku, al-Imam Abu Hanifah, beliau pernah ditanya, bima ballagta ma ballagta minal ilm, apa caranya, bagaimana caranya kamu bisa mencapai ilmu yang seperti ini? Ya, ini kalau kita ngobrol sama teman kita gitu, apa tips-tipsnya bagaimana sih? Kok kamu bisa pinter kayak gini itu caranya bagaimana? Kamu itu makan apa? Kok bisa pinter kayak gini? Nah, Abu Hanifah, masya Allah, termasuk di antara salah satu imam tokoh madhab 4, madhab Hanafi. Bahkan bisa dibilang dari 4 madhab ini beliau yang paling tua. Beliau paling tua. Beliau termasuk di antara murid sebagian para sahabat. Kalau tidak salah beliau termasuk muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sampai dikatakan beliau pernah mengucapkan idza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulna bima qala. Wa idza qala ba'du ashabihi qulna bima qala. Wa idza qala ba'du ashabihi fahum rijal wa nahnu rijal. Katanya. Ya. Kalau Rasul mengucapkan sebuah ucapan, kami menerima ucapan beliau. Kalau ada salah seorang sahabat yang mengucapkan sebuah ucapan, kami juga mengikuti ucapannya. Tapi kalau ada satu orang tabi'in yang memiliki pendapat sendiri, kamu tabi'in, saya juga tabi'in. Ya, ini menunjukkan apa? Beliau juga termasuk orang-orang yang ikut pada generasi itu. Termasuk di antara murid-muridnya sebagian para sahabat. Nah, ini termasuk imam yang masya Allah tua. Ya. Bahkan di masanya beliau, urusan fatwa, urusan kehakiman, urusan-urusan fikihnya manusia, itu larinya ke beliau. Larinya ke beliau. Dan beliau memiliki banyak murid-murid handal. Ada 2 murid beliau yang sangat terkenal. Ya, termasuk di antara murid senior madhab Hanafi. Kalau tidak salah namanya Muhammad Ibn Hasan Al-Syaibani dan Al-Qadhi Abu Yusuf. Ini 2 orang pakar madhab Hanafi. Ini beliau termasuk orang cerdasnya, termasuk rujukannya, ya, termasuk ulama rujukan di zaman itu. Ada yang tanya sama beliau, wahai Abu Hanifah, kamu bisa seperti ini, solusinya seperti apa? Obatnya apa? Ya, apa tipsnya? Qala, maka beliau mengatakan, ma bakhiltu bil ifadah. Walastan kaftu anil istifadah. Caranya 2. Yang pertama, ma bakhiltu bil ifadah. Saya enggak bakhil untuk memberi faedah dan saya tidak malu untuk meminta faedah. Kalau saya punya, saya kasih. Kalau saya enggak punya, saya belajar. Itu kuncinya. Kalau kita memiliki ilmu, ada yang tanya, kasih, ajarkan. Itu memperkuat ilmu kita. Ketika kita tidak punya ilmunya, jangan segan untuk bertanya, jangan segan untuk belajar. Ini al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Disebutkan pada biografinya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Syekh bin Baz, ya, yang masyhur, termasuk di antara mujaddid fi hadzal asr, sampai diqarinkan dengan Syekh Albani dan yang lainnya. Ya, ini masyhur beliau, dikenal di kalangan lawan dan kawan, tidak asing lagi nama beliau. Pernah dikatakan, beliau ditanya, ya, ini bagaimana caranya beliau bisa mencapai kedudukan seperti itu. Beliau seorang mufti, mantan rektornya jamiah, dan beliau hafal Fathul Bari. Ya, beliau hafal Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari yang paling bagus, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar, berjilid-jilid. Ya, tergantung cetakan, ada yang 16 jilid, ada yang 15, ada yang 17 jilid. Itu hafal beliau. Ya. Setiap perjalanan dari rumah ke kantor dibacakan Fathul Bari, beda cetakan langsung paham beliau. Ini beda cetakan ini, ya. Cetakannya enggak kayak gini yang saya hafal, langsung hafal beliau. Ketika ditanya, kok bisa beliau sampai seperti itu? Beliau mengatakan, dulu ketika saya belajar, kemudian saya enggak tahu, enggak paham, tak kejar gurunya. Saya kejar guru tadi, kemudian saya mengatakan, ya Syekh fahimni hatta fahim. Ya Syekh, tolong pahamkan saya sampai saya paham. Kalau enggak paham, tetap beliau mengatakan fahimni, pahamkan saya enggak paham ini. Terus dipahamkan sampai beliau paham. Maka jadilah beliau imam, alim, mufti sebagai marji' wa qudwah fi hadzal 'asr. Barakallahu fiik. Berawal dari ini, ya ikhwan. Enggak malu ketika dia muskil, dia enggak tahu, enggak malu untuk tanya. Ya. Kemudian dia juga enggak gengsi untuk belajar. Kalau ada temannya yang pengin tahu dan dia tahu, enggak malu kemudian untuk mengajarkan apa yang dia tahu. Barakallahu fiik. Itu termasuk cara untuk bisa mendapatkan ilmu. Ketika kita punya, ada yang membutuhkan, kita beri. Ketika kita tidak tahu, kita belajar sampai kita tahu. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, fa ya bunay la tudayyiq ala ikhwanik tariqal ilmi idza talabu min ustadihim tahqiqa mas'alah lam ya'rifuha haqqal ma'rifah. Wahai putraku, janganlah engkau menutup pintu ilmu dari saudaramu. Ketika dia tidak paham sebuah masalah, ingin bertanya kepada gurunya, jangan engkau menutup pintu tersebut. Ketika ada teman kita mungkin muskil, mungkin masalah itu gampang. Sebenarnya masalah itu masyhur, banyak yang tahu. Cuma dianya belum tahu, belum ngerti betul. Kemudian dia sampaikan kepada temannya, akhi, saya kurang paham ya tentang masalah ini. Kita yang dicurhati, jangan kemudian meremehkan dia. Jangan kemudian kita menjatuhkan dia. Loh, kamu itu gimana toh? Loh, kamu itu ngajine wis bendino lah, kok saya belum paham masalah kayak gini. Ini masalah gampang loh, masa belum paham sih? Ya. Loh, kamu ketika taklim kemana? Ngantuk apa gimana? Jangan malah digitukan. Jangan malah didonkan dianya. Itu tidak bagus. Ini dia memang betul-betul tidak paham. Betul-betul tidak tahu. Bukan meremehkan. Betul-betul tidak tahu dia. Terus kemudian dia pengen untuk tanya sama ustadznya. Jangan dicegah. Jangan dicegah. Jangan malah. Jangan. Kamu jangan tanya sama ustadz. Sama ustadz ya. Kasihan ustadz itu. Sudah ngurusi masalah-masalah yang lebih besar. Masa diributi sama pertanyaan kamu ini. Itu sudah masyhur. Ya insya Allah bisa dijawab sama yang lainnya. Jangan. Dia pengen dapat faedah. Jangan kita tutup pintu ilmu dari dia. Biarkan dia, ya. Dukung dia. Beri dia semangat. Kalau kita punya jawabannya, kita sampaikan kepada dia. Kita berikan ilmu yang kita miliki. Demikian. Wa syarikuhum fil istima' ila ma yaqulul ustad in kunta turidul khaira li nafsik. Dan hendaknya engkau juga ikut untuk mendengarkan apa jawaban sang guru. Kalau kamu menginginkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Jadi misal mengantarkan temanmu tadi. Mungkin temanmu betul-betul malu. Mau ngomong sama gurunya ini malu. Segan dia. Engkau memiliki kedudukan atau engkau berani untuk mendatangi sang guru tadi. Ajak dia. Ya. Ketika sudah sampai di hadapan guru tadi. Minta penjelasan. Minta untuk diulangi penjelasan tadi. Jangan ditinggal temanmu ini. Ya, jangan ditinggal. Ikut juga kamu. Dengarkan juga, siapa tahu ada faedah tambahan, Siapa tahu ada wejangan, ada faedah-faedah lain yang sebelumnya belum disampaikan, disampaikan ketika itu. Ikut. Ya bunai, innalaka min ikhwanik may yusharikuka fil maskan wal mabit. Wahai putraku, sesungguhnya engkau memiliki teman-teman yang bersama denganmu dalam satu tempat tinggal, satu rumah, satu atap. Ini ceritanya beliau ngasih wejangan untuk mereka-mereka yang mondok, ya, mereka-mereka yang diberi kenikmatan dan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa rihlah belajar di tempat-tempat ilmu. Ya. Beliau menasihatkan kalau kita belajar di sebuah tempat nyantri begitu ya, kita ini apa namanya ikut nyantri di situ, mondok di situ. Otomatis kita tinggal bersama dengan orang yang banyak. Banyak karakter, banyak sifat. Dalam satu ruangan, satu atap. Beliau memberikan wejangan. Fahris ala rahati ikhwanik fi masakinihim. Hendaknya engkau memperhatikan temanmu juga dalam urusan tempat tinggal itu. Ini biasanya anak-anak pondok ini. Biasanya anak-anak pondok itu ya kalau sudah biasanya mereka itu suka booking. Ya. Ini tempat saya ini jangan ada yang pakai ini. Tempat paling gue enak, dekat jendela, dekat pintu, dekat kamar mandi atau dekat kipas atau gimana. Terus pokoknya di situ, tidak mau dipindah. Bikin kerajaannya di situ sudah. Itu biasa anak pondok seperti itu. Itu kita alami dulu waktu kita di Yaman. Wa idza jaa waqtu an-naum fala tuz'ijuhum bil mutala'ah wal mudzakarah. Kalau datang waktu tidur, kamu jangan mengganggu temanmu dengan murojaahmu itu. Nek waktunya tidur, ya tidur. Hormati yang tidur. Jangan alasan murojaah ganggu temannya. Temen yang ngamuk-ngamuk, kamu itu murojaah cek banter. Ini saya dari pagi sampai malam padat pelajaran saya, tidak bisa tidur ini. Loh akhi, murojaah ilmu baik. Ini kamu kok marah-marah kamu? Tidak boleh. Justru yang salah yang murojaah. Kenapa? Waktunya waktu orang tidur. Hormati orang yang tidur. Hendaknya kamu juga ikut tidur. Karena mungkin kamunya pelajarannya lebih banyak, butuh tambahan waktu untuk merojaah, ya jangan sampai merojaahnya tadi mengganggu teman-temannya. Para kalau ini muskilah yang masyhur, ya. Para orang-orang yang sudah pernah mondok, ini urusan yang banyak sekali menjadi laporan nih, para kalau di mana-mana seperti ini. Waktunya temannya tidur, yang ini merojaah. Yang merojaah kurang paham dengan temannya yang tidur, akhirnya ganggu. Biasanya kalau di ma'had-ma'had itu ada jam malam. Kalau sudah waktunya jam malam, semua dipadamkan lampunya. Sudah enggak boleh pakai lampu. Kalau mau pakai lampu sendiri, ya wis, beli sendiri. Nah, biasanya ya agak kurang ngerti lah, egois lah. Ya, lampu itu kurang, tek, ya, diarahkan ke bukunya, bukunya dipaskan sebelah temennya lagi tidur. Ya langsung bubar dia, lagi mimpi enak, firaudah min riyadil jannah. Sedang menuju ke taman surga, balik lagi dia. Bangun, yopo terang-terang ini. Pas pagi dah, wis subuh dah. Belum, jam berapa ini? Ini ngapain? Saya lagi merojaah. Ini ganggu. Kamu itu lagi merojaah kok diganggu kamunya. Oh, enggak boleh ya seperti itu. Ini yang kayak gini-gini sudah klasik ya itu. Ya, ini hendaknya ketika kita hidup satu atap. Ya, sama-sama berjuang, belajar. Hendaknya saling memahami. Hendaknya saling memahami. Barakallahu fiik. Watlub lahum minar rahah ma tatlubuhu li nafsik. Dan berikanlah kelonggaran untuk saudaramu sebagaimana kamu juga ingin mendapatkan kelonggaran yang sama. Jadi kalau kita ingin nyaman, ya temanmu juga dibikin nyaman. Jangan kamu ingin enak sendiri nyaman, temanmu gak enak semuanya, jangan. Itu gak boleh. Hidup bersama, susah bersama, senang bersama, ya berjuang bersama. Fa idza tala'al fajr wastaiqadta li ada'i fardhati shalah fa awqid ikhwanaka bi rifqin wa lut. Kalau sudah datang waktu subuh, kemudian engkau bisa bangun untuk salat, bangunkan teman-temanmu dengan baik. Ini juga demikian, ya. Di antara muskilahnya kalau sudah di pondok ya seperti ini. Temannya bangun, terus enggak ngurus yang lain. Yang penting saya bangun ta'abbad ilallah subhanahu wa ta'ala khalas bernama-nama masalah sholat. Sing sholat-sholat, sing tidur, wis tidur bil mimpi sing indah, gak usah diganggu. Itu gak bagus. Nek sudah waktunya bangun, ya bangunkan juga teman-temanmu. Tapi dengan cara yang baik. Kadang ada yang ya kasar lah. Ya. Bangunkan temannya gak pakai tahapan. Ya, langsung pakai tahapan tertinggi, ya. Ngambil air sak dayung langsung gong sor, ya. Orang kira kayak mandi otomatis ngamuk dia. Ketika ngamuk dilaporkan, kenapa kok pulang ngamuk dibangunkan enggak mau? Oh, laporannya salah ini. Loh, kamu dibangunkan kok enggak mau? Bukan enggak mau dibangunkan, cara bangunkannya itu yang enggak ngenai. Kita bisa dibangunkan dengan suara lah kok malah gujur kayak tsunami pagi-pagi. Repot ini. Ya juga enggak boleh, ya. Kalau kita mau bangunkan teman kita, ya kita bangunkan dengan cara yang baik. Pakai tahapan, pakai suara dulu. Akhi, kum. Biasanya kalau di ma'ahad, kum, kum. Sedikit, sedikit, subuh, subuh. Melek, melek dikit, ya, melek, melek. Kum, akhi, dipegang, tahapan kedua. Melek, melek dikit, ya. Tahapan yang ketiga, biasanya dipercikin air. Ya, percikin, ya. Jangan diguyur, ya. Dipercikin, dikit-dikit, agak melek-melek dia. Tahapannya berikutnya, pegang tangannya, tangannya bangunkan. Ya, didudukkan. Nah, itu sudah tingkatan paling tinggi, biasanya paling ampuh. Langsung bangun dia. Ya, langsung bangun. Ya, ini dengan cara yang baik. Kalau kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah, bisa bangun subuh dengan cepat, ya, kita bangunkan teman-teman kita juga. Yuk, bangun. Waktunya sholat. Ya, ayo, berangkat sholat. Wa hafidhu 'ala sholati fi jama'ah. Fa inna salatal jamaah afdal minas salati afdada. Jagalah salat jamaah. Salat dengan berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Termasuk perkara yang harus ditekankan khususnya bagi para mereka para penuntut ilmu. Salat jamaah itu wajib, ya. Wajib. Fardhu ain bagi masing-masing mereka yang masuk kriteria wajib untuk salat jamaah. Itu lebih utama. 27 tingkatan daripada mereka-mereka yang sholat sendirian. Sholat jamaah lebih bisa membangkitkan semangat untuk ibadah daripada sholat sendirian. Biasanya orang kalau senang sholat sendirian itu senangnya molor. Ya, senangnya molor. Kenapa? Gampangkan. Gampang. Subuh sih jauh. Ya. Zuhur sih panjang. Belum waktunya asar. Waktu sholat asar masuk sih gampang. Belum maghrib. Masuk waktunya ya ini molor-molor kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah bersama dengan kaum muslimin, termotivasi dia, semangat, ya. Isi orang udah tua, jalan aja bungkuk-bungkuk, bahkan ada yang pakai kursi roda, semangat dia masuk ke masjid, sholat, masya Allah, masa saya masih muda kayak masih gegah kayak gini kok tidak bisa seperti itu, lebih semangat, lebih termotivasi, dan termasuk diantara wujud barokahnya ilmu seseorang dan termasuk sebab untuk mendatangkan barokah pada ilmu seseorang al-muhafadzah 'ala shalawat, menjaga salat. Para ulama kita dulu ketika mereka susah untuk murojaah, ketika mereka susah untuk memahami ilmu, apa yang mereka lakukan? Ya tawaddaun wa yusallu. Ambil air wudu, salat, minta sama Allah. Karena ilmu itu miliknya Allah. Agama itu miliknya Allah. Minta sama yang punya. Berwudu, sholat, minta sama Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Imam Syekhul Islam. Ya, sudah tidak dilakukan lagi bagaimana keilmuan beliau. Hatta musuh-musuh Islam kalau sudah dengar nama beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masyhur sudah. Bahkan mereka mengatakan di leher kita terdapat belenggu dari Ibnu Taimiyah. Yang belum bisa kita lepaskan sampai sekarang. Yang menunjukkan kuatnya beliau dalam keilmuan. Bagaimana ketika beliau awal belajar dulu? Sama. Sama. Ketika beliau belajar, tak faham. Beliau langsung wudu, sholat. Dalam sholatnya beliau berdoa kepada Allah. Allahumma ya mu'allima Adam allimni. Ya mufahima Sulaiman fahimni. Ya Allah yang mengajari Nabi Adam segala sesuatu, ajari aku. Ya Allah yang memahamkan Nabi Sulaiman semua bahasa, pahamkan aku. Terus beliau ulangi doa itu. Hatta suara imaman wa syaikhal islam fi hadal asli. Beliau menjadi seorang imam, menjadi syaikhul islam di masa itu. Karena ini, menjaga sholatnya. Doa sama Allah, minta sama Allah. Luju wal inabah ilallah subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan urusan sholat. Ya. Sholat itu bukan rutinitas biasa. Sholat itu komunikasi kita dengan sang pencipta. Maka hendaknya kita semangat sungguh-sungguh dalam menjaga satu ibadah ini. termasuk tabir yang menutupi antara kita dengan kekufuran, sholat. Nek gak sholat terbuka tirainya, kita masuk dalam kekufuran wal iyadu billah. Tetapi kalau kita menjaga sholat kita, maka tirai itu akan semakin kuat membentengi kita dari segala bentuk kekufuran. Nasallahu salamah wal afiyah. Ya bunai idha sta'ana bika ahadun min ikhwanik ala amalin la yastati'ul qiyam bihi wahdah fala tabukhal bimusa'adati. Wahai putraku, apabila salah seorang temanmu pengin bantuan, maka kamu jangan pelit untuk membantu saudaramu tadi. Dalam bentuk apapun, sekecil apapun, seremeh apapun, kalau kita mampu untuk membantunya, bantu saudara kita. Wa iyyaka an tudhira lahu annaka sahibul fadli alaihi bihadhil musa'adah. Dan hati-hati, jangan sekali-kali ketika kamu membantu saudaramu, kamu minta imbalan. Seakan-akan kamu minta juga pengen dibantu kalau kamu susah. Jangan. Jangan ada pikiran seperti itu. Bantu lillahi ta'ala. Bantu dia murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian membantu hanya untuk dibalas. Jangan. Untuk apa kita meminta balasan dari orang yang lemah? Untuk apa kita minta balasan dari makhluk yang sama seperti kita? Minta balasan sama Allah. Minta pahala dari Allah. Ketika kita membantu saudara kita, bantu yang ikhlas. Wallahu fi auni al-abdi. Ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu hambanya selama hamba tadi mau membantu saudaranya. Dalam bab apapun, sekecil apapun, ikhlas lillahi ta'ala, tidak meminta balasan apapun. Ya bunai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai putraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman satu sama lain itu seperti bangunan. Bangunan itu satu bagiannya saling menguatkan. Orang mukmin itu bagikan satu bangunan. Bangunan itu terdiri dari beberapa komponen. Yang satu komponen berkaitan dengan komponen yang lain. Kalau satu komponennya roboh, maka roboh semua. Demikian pula orang yang beriman. Kalau satu sakit, yang satunya juga merasakan. Ketika satunya butuh bantuan, yang lainnya juga pengin untuk bisa membantu. Layaknya seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Intaha. Selesai kita membahas pelajaran yang kelima ini. Adapun yang selanjutnya, insyaAllah ta'ala akan kita masuk pada pelajaran yang keenam tentang adab-adab dalam belajar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Adzan isya. Setelah itu ada beberapa pertanyaan. Najib alaihi insyaAllah. Fadhol.